Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada ayat 168 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qalu liikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 168 ini masih terkait erat dengan ayat 167 yang kemarin kita kaji, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya orang-orang munafik di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, sehingga mereka menjadi duri dalam kulit dan musuh dalam selimut yang sangat mengganggu kenyamanan umat Islam dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana kaum munafik itu tadi berkata kepada orang-orang yang berperang, seandainya kamu tidak berperang dan tidak pergi ke Gunung Uhud, niscaya tidak terjadi pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum munafik bahwa sebenarnya kematian bukanlah ditentukan karena peperangan atau tidak peperangan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap orang pasti mati dan kematian itu adalah satu misteri Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menantang orang yang menjamin bahwa ketika umat Islam tidak ikut perang, maka dia akan selamat. Dan ketika perang, berarti dia akan terbunuh. Dengan pertanyaan, tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Tentu saja, kaum munafik tidak dapat menolak kematian. Karena setiap manusia pasti mati, dan mati itu adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Perdana atau Ustaz Ardiansah dapat menambah pernyataan dari saya terhadap ayat 168 ini, silahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Di dalam ayat 168 ini tampak jelas bagaimana dengan bangganya orang-orang munafik itu mengatakan seandainya mereka itu tidak berperang, maka mereka tidak akan mati. Iya. Artinya apa? Mereka seakan-akan bisa memastikan jikalaulah orang-orang yang pergi berperang itu tidak pergi berperang, mereka masih tetap akan hidup. Ya, ini adalah satu pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena hidup dan mati kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa berapa banyak orang-orang yang pergi ke medan perang akan tetapi dapat pulang dengan selamat tanpa ada kerusakan sedikit pun. Tapi berapa banyak orang-orang yang di rumahnya tidak pergi ke medan perang akan tetapi ternyata meninggal. Ada yang mati di tempat tidur, ada yang mati di tertabrak mobil dan sebagainya. Jadi sebenarnya mati dan hidup itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah saja yang menentukan. Fa iza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak dapat ditangguhkan dan juga tidak dapat dipercepat. Yang jelas manusia tidak tahu kapan itu dan bagaimana terjadinya. Mungkin ada satu pernyataan dari Khalid bin Walid yang patut kita renungkan ketika beliau mengatakan, aku telah banyak pergi ke medan perang, sudah bertempur habis-habisan dengan musuh-musuhku. Di tubuhku ini sudah ada ribuan bekas tancapan tombak, sabetan pedang, tusukan pisau, dan macam-macam lagi lainnya. Akan tetapi, ha anaza, amutu kalba'ir. Inilah aku sekarang ini, di atas tempat tidur, mati seperti matinya seekor unta. Oh, iya. Jadi, takdir Allah yang akan menentukan bagaimana seorang meninggal dunia, tergantung bagaimana kita memilih jalan kematian itu. Apakah kita akan memilih jalan kematian secara lebih terhormat, ataukah kita hanya sekedar diam saja di rumah menunggu kematian itu datang tanpa melakukan satu hal yang bermanfaat? Ya, mungkin saya ingin menambahkan juga dalam pembicaraan tentang ayat 168 ini, ya, semakin tegas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menonjolkan sifat dan sikap dari orang-orang munafik yang sangat tercela. Ya, di mana mereka seakan-akan ingin menjengkali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian seakan-akan kalau ikut dalam peperangan maka itu akan menyebabkan kematian. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Perdana bagaimana Khalid bin Walid, ya, yang dalam peperangan ternyata tetap selamat dan ia bahkan meninggal di atas tempat tidur atau di kasur. Nah, begitu juga kita melihat betapa banyak orang yang masuk keluar masuk rumah sakit tetapi tetap dapat dalam kehidupan, ya, tetapi orang yang sehat pergi kerja tiba-tiba sampai ke rumahnya sudah dalam bentuk mayat karena dibawa ambulan. Ini menunjukkan betapa kehidupan dan kematian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik dari ayat ini bahwa menunjukkan betapa naif dan lemahnya orang-orang munafik itu dengan tipisnya keberanian mereka, begitu, sehingga mereka takut dengan kematian itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam bayangan orang-orang munafik, kematian itu adalah akhir daripada segala-galanya. Yeah. Mereka lupa kalau ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi. Yeah. Begitu. Kenapa? Karena keimanan seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, keimanan itu sebenarnya sangat jauh dari diri mereka. Yang ada di dalam diri mereka itu adalah kekufuran. Sehingga kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sebenarnya dapat dikatakan, ya, lebih tegasnya lagi tidak meyakini kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya mereka ingin cerdas sedikit saja melihat kenyataan yang ada di sekitar mereka, itu mereka akan mengetahui bahwa kematian itu bukan karena peperangan. Kematian itu juga bukan ditentukan karena perginya seseorang itu kepada ke medan perang. Makanya tepat sekali, ya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadra'u an anfusikumul maut. Kalau gitu cobalah hindari dari diri kamu itu kematian, atau tolaklah kematian itu dari diri kamu. Karena kematian itu tidak akan menjauh dan tidak juga akan mendekat dalam pada diri manusia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, menarik sekali pembicaraan kita tentang kematian ini. Jadi kalau kita lihat sisi kematian dalam pandangan Islam, atau lebih tepatnya pada ayat 168 ini, maka kita menemukan bahwa sebenarnya semua orang pasti mati. Tapi yang penting bagaimana husnul khotimah, kematian yang baik itu. Maka disebutkan dalam setiap sholat Jumat, itu mungkin kita sering mendengarnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata-kata tamutunna itu ada stressing. Iya. Takkid, janganlah kamu sekali-kali mati. Ya, kita sebenarnya tidak bisa menolak kematian kalau sudah ditakdir Tuhan mau bagaimana. Jadi bukan stressing yang ditamutunna itu tadi, tapi illa wa antum muslimun. Karena kematian itu tidak bisa diprediksi kapan dan di mana, maka yang bisa dijaga itu adalah muslimunnya. Walaupun bagaimana, Islam kita jangan pernah tercabut sedikit pun dari hati dan sanubari kita. Pentingnya kajian tentang kematian ini dalam Islam, karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang hidup. Bukan karena mengkaji kematian berarti Islam itu agama akhirat, mati yang dipelajarinya, sedangkan dunia ini diserahkan kepada kaum kafir. Tidak. Begitu pentingnya kematian ini, maka kehidupan ini jangan disia-siakan. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Untuk itu, umat Islam karena menginginkan sekali yang berarti ini, maka semua cita-cita menjadi syuhada. karena syuhada itu tidak mati, paling tidak dia dikenang. Umat Islam ingin berjasa dalam kehidupannya sekali itu. Puncak jasa adalah mati syahid agar semua ribuan masyarakat atau jutaan bahkan miliaran hidup atas darah para syuhada tadi. Berjasa tapi kita tidak pernah mengharapkan jasa dari orang lain. Mungkin Ustaz Ardi bisa menambahkan? Iya, cuman kadang-kadang satu hal yang menarik terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana kita selalu mendengar bahwa kalau kajian mati ini kajian wa-wa gitu kan, kajian atau yang meninggal gitu kan. Mereka mengira bahwa kalau kajian yang tentang pemikiran, tentang apa gitu kan, tentang gender, tentang demokratisasi, yang inilah yang kontemporer. Tak tahunya, rupanya kaji mati inilah yang paling kontemporer. Iya. Arti kontemporer itu kan kekinian begitu. Iya. Yang paling kini itu adalah mati kan begitu. Iya, betul. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Iya. Jadi kajian demokratisasi oke, kajian tentang gender oke, kajian tentang istilah-istilah kadang-kadang membingungkan kita tahapan namanya itu oke, tetapi jangan lupakan bahwa kajian mati ini adalah kajian yang paling kontemporer. Iya. Makanya benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Iya. Artinya adalah orang-orang yang mempersiapkan kehidupan setelah mereka akan menghadapi kematian itu. Kalau dunia ini sebentarnya, kalau udah lebih dari 70 tahun udah bonus. Iya. Ya, kan? Ya. Ada, karena di dalam buat ilmu buku, kedokteran 70 tahun, ya. 70 tahun buat buku. Iya. Ya. Dan ada saya baca dalam ilmu kedokteran ternyata manusia itu kalaupun usianya itu sampai 60 tahun, itu paling dia itu kuat itu 20 tahun. Ke atasnya lagi. Iya, ya. 20 tahun itulah dia kuatnya. Artinya antara usia 35 sampai usia 55 tahun, disitulah kekuatan dia. Ya. Sedangkan sebelumnya itu adalah persiapan, dan yang terakhir itu adalah udah menuju kepada kurva ke bawahnya begitu. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sangat dhaif, tetapi Allah menitipkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka, maka manfaatkanlah potensi itu untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Iya. Artinya tujuan kehidupan itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya sedikit juga ingin menambahkan bahwa di dalam pandangan kebanyakan orang-orang Islam bahwa kematian itu dipandang sebagai suatu hal yang sangat menakutkan dan sesuatu yang buruk. Sebenarnya bukan seperti itu. Kematian di dalam ajaran Islam adalah suatu kebaikan. Kenapa? Karena pada saat seseorang meninggal dunia, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'ri mengatakan bahwa ketika seseorang mencintai orang lain atau mencintai sesuatu, maka yang paling diharapkannya adalah bertemu dengan yang dikasihinya. Oleh karena itu, kematian di dalam pandangan ajaran Islam adalah di mana seorang muslim akan bertemu dengan yang paling dicintainya, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tidak heran ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang waktu apa yang paling mulia dan paling baik bagi seorang muslim, beliau menjawab waktu pada saat seseorang meninggal karena dia bertemu dengan Rabb-nya. Allah. Iya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian kita ini sungguh menarik. Dari pernyataan Ustadz Ardiansah kita dapat mendengar pernyataan para ulama, kafa bil mauti izzatan wa ibrah. Mungkin banyak pelajaran dalam kehidupan dunia ini, ada gender, ada macam-macam demokratisasi, tapi puncaknya sebenarnya bagaimana seseorang bisa jujur dalam melaksanakan agenda dan program yang telah dia tetapkan dan telah disepakati bersama, maka tidak ada jawabannya kecuali kematian. Mengkaji kematian membuat kita begitu ya taharus sidak dan sangat berpegang kepada waktu. Detik demi detik adalah waktu yang tidak boleh disia-siakan karena kemudian kematianlah yang akhirnya memutuskan waktu itu. Kafa bil mauti izzatan wa ibratan, cukuplah kematian sebagai puncak dari nasihat dan pembelajaran. Dan kemudian dari Ustadz Perdana pun menarik sekali komentarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bercita-cita untuk mati di jalannya, mati syahid ataupun hidup yang ada sekarang ini menjadikan hidup kita berarti bagi masyarakat banyak. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana, kami dari tim Terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.